Terima kasihku untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya untukku. Ku jadi tersanjung bila ada di dekatmu. Terima kasihku untuk kasih sayangmu yang kau tanamkan. Terima kasihku untuk semua.